siapa diri ini menumpang di ujung jalan sepi. Mana bisa diikat kaca pada permata, mana mungkin kasih berlantaikan hati kita. Sama saja.